Sing paling penting, le, dok, iling-ilingan. Ora ono suksese anak ki tanpa tirakati wong tua. Ora mungkin anakku iso sukses tanpa oleh pandungane wong tua, tanpa oleh restune wong tua. Milo, awakmu kudu paham. Malaikat yang diutus Allah langsung kepada dirimu itu siapa? Orang tua. Wabil khusus siapa? Ibumu. Maka jangan pernah menyanyiakan orang tuamu. Ingat, anak ki kurang ajar. Kurang ajare teng pundi? Wong tuwa duwe anak 5. Wong tuwa siji iso ngopeni anak 5 kanthi sabar. Jam siji bengi anake nangis, wong tuwa tangi ngopeni tangise anak. Jam 2 bengi anak ngompol, wong tuwa sabar ganti popoke anak. Jam 2 bengi anake luwe, wong tuwa sabar dulang anak. Tapi gantian anak 5 dadi wong gerang kabeh ora tau sabar ngurusi wong tuwa siji. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wong tuane ra iso apa-apa, anak 5 niki iren. Bapak urusan wae ya. Bapak gawonen, bapak nggonmu wae aja nggonku. Wong tuwa nggih uncal-uncalan. Niki fakta, niki jenenge anak sing kurang ajar. Wong tuwa duwe omah. Anak ngaku-ngaku iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tuwa ra oleh ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Wong tuwa duwe sawah, anak dengan gagahnya mengatakan iki sawah. Begitu anak duwe sawah, wong tuwa ora kena ngaku-ngaku. Kadang-kadang sing kurang ajar iku sinten? Anak lanang duwe bojo wedok, delalah bojone ra pangerten. Asline napa? Bojone niki diatur karo anak wedok. Eh wong wedok, jenengan iku ora duwe hak ngatur bojomu lanang tentang hubungane karo wong tuwa. Ingat, bojomu kuwi gedhe mergo air susu ibunya, ora mergo susumu. Ayo tak omongi. Bener napa mboten? Bojomu kuwi iso dadi wong kuwi mergo susune mbokne, mergo ngombe susune mbokne, ora mergo ngombe susumu. Ngapa wong wedok kok ngatur-ngatur wong lanang soal hubungane karo wong tuane? Kula niku niteni. Kok ana anak lanang biasanya elek hubungane karo wong tuane niku sedikit banyak mergo pengaruhe bojone. Hati-hati neraka kuwi tak kandhani. Nggih napa mboten? Lah kula tak gawe, Pak. Kula niku lak menehi wong tuwa kula, sing menehke mboten kula, bojo kula latihan supaya hormat karo marang tuwa. Kok kula pengen transfer duit wong tuwa kula teng Sumatera, sing transfer bojo kula. Kok menehi napa teng wong kula? Wong tuwa kula sing menehi bojo kula. Tapi lak menehi marang tuwa kula sing ngelungke kula. Latihan ngajeni marang tuwa. Lah niki ana cerita, ana wong tuwa kere, anake sugih. Ibune teko, "Nak, utang duit 100.000 ya, Nak." "Demen napa, Bu?" "Nggih nempur beras, Ibu ra duwe beras." Jawabe anak lanang napa? "Mengken riyen, Bu, nggih, tak nembung kali bojoku." Kurang ajar to. Akhire napa? Begitu golek ibu jone mlebu dapur. Delok susu sak kaleng regane 400.000 entek dhuwe anake seminggu. Bocah niki mikir, "Ibu mau nembung duit aku 100.000 nggih, Bu, Mas. Iki anakku susu sak kaleng rego 400.000 entek seminggu. Berarti sebulan 1.600.000. Ibuku kae mbiyen nyusoni aku 2 tahun. Kuwi umpama kon bayar, aku kudu bayar piro karo wong tuwa? Bahkan zaman biyen rekoso niku nyuwun 1.000, ibu wis nyusoni, ora kuat nambahi susu kaleng, sampai anake didulang tajin demi perjuangan orang tua kepada anaknya. Ngopo begitu anak dadi wong ora pengerten karo wong tuane? Kuwi neraka tak kandhani. Ingat tiang Kedung Sari. Kok ana bocah Kedung Sari nuntun wong tuane teng panti asuhan? Panti jompo kok asuhan? Kok nganti awakmu wani nuntun wong tuamu ning panti jompo? Siap-siap, sesuk kowe dadi wong tua bakal dituntun ning panti jompo karo anak-anak. Kok kowe ra gelem ngajeni wong tuamu? Siap-siap, kowe sesuk dadi wong tua ra bakal diajeni karo anak-anakmu. Wong Rasulullah dawuh kok, "Biru aba'akum tabirrukum abna'akum." Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakan. Kok kowe wani karo wong tuamu? Siap-siap kowe sedadi wong tua diwaneni karo anakmu. naudzubillah min dalik. Kowe nek saiki mikir, aku golek gawean kok angel, barangkali kowe ora oleh ridone wong tuwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya untuk bapak ibunya, itu tidak bisa membalas jasa ibu ketika melahirkan kita. Ayo, kowe iki 24 jam seumur hidupmu tuh mindak apik karo wong tuamu, bales jasane mbokmu nglahirke iki ra iso tak kandhani. Iki jan nomong tak kandhani, ojo kemaki karo wong tuamu, Nduk. Biyen wong tuamu ki ya seksi kaya kowe, Nduk. Biyen bobote ya 40. Biyen ya bentuke SDSB, semok depan semok belakang. Saiki ya STNK, setengah tuwa ning kewer-kewer. Iki biyen be seksi, 40 kilo begitu meteng, mundak 30 kilo. Nggih mboten. Ngomong iki melar mboten. Wong meteng ki ra penak, Nduk. Turu mengkurep. Kaya pelampung, melumah kaya timbangan, miring ora kepenak, omongane jengking. Alah, ora kepenak. Ki mlakune edang, edang ya Allah. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Bayangkan. Mila bocah-bocah kedung sari, yen awakmu pengen ngrasake piye rasane wong mateng gampang. Kowe mulih nggawa botol 20 kilo talen ana ning wetengmu. Engko ketemu Pak Lurah takoni, "Kowe ngapa, Le? Latihan meteng." Jalan ayah lu ini. Begitu ibumu kroso buka siji serit, dua pakmu bingung. Gua wone muskus mas. Gua gupoh. Buat mangkat neng rumah sakit neng puskesmas. Delalah bayi ini gaya. Tekan rumah sakit nutup meneh. Suwer yang kejadian kok Pak, anake wis tekan rumah bayine nyuwun sewu, ibune tekan rumah sakit. Maune wis buka siji nutup meneh. Ketoke bayine isin karo dalane. Gawa mulih meneh, Pak ra sida krasa, ra sida metu bayine gawa mulih. Krasa meneh, buka siji gawa ning rumah sakit. Begitu ning rumah sakit, bidane malah ngomong, "Kono nggih mlaku-mlaku dhisik." Kadang-kadang nyuwun sewu buka siji nganti buka 15 10. Limolas tenang hombo banget. Buka siji nganti buka 10 kadang-kadang rong dino rong bengi, telung bengi bayang nol inget dan kok telung bengi. Awak mungkin ngising inget dan sak jam koyo suwek silit muntahkan dan. Kui lo wong tua, masya Allah. Ah, kek watangnya mules, lawang mules pergo sambel loro. Iki mules pergo anak telung kilo setengah tak kan dan. Begitu ngeden berol kuwi taruhane loro, yen sing mati ibune masuk surga tanpa hisab, sing mati anake nyafaati wong tuane mlebu surga. Jajal apa enggak luar biasa. Maka benar bila dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Begitu anake metu ibune lega, anake diresiki karo bidane, begitu resik dipangku karo mbokne digendong ngliling bayine. Mbok ini seneng banget. Begitu mbokmu seneng dulu awakmu digendong karo mbokmu, dokternya ngomong, "Bu, nyuwun sewu, nopo dokter dondo miriin deh." Loh, apa sih di dondo miriin? Ya dalane kok orang dondo miriin tenang ngomong dondo miriin. Hey, wong lanang ngerti apa orang canom nom rikolo dalane bayi di dondomi kuwi tanpa bius, tanpa pati rasa, lawaran. Nggih napa mboten, Bu? Ngono ki bapakmu kolah, "Dokter, bisa enggak?" "Apa? Ampun di dondomi." "Lah piye? Pasang resleting mawon." Begitu dondomi untuk menghilangkan rasa sakit mbokmu ning bayi awakmu. Aduh, anakku di dondomi ceplos anak. Kowe duome sak meneh ceplos atau begitu didondomi meh rampung, bapakmu ngomong meneh, "Dokter badhe matur." "Apa?" "Kula dingengei didik." Ayo wanio karo wong tuamu, wanio lak pengen rekoso urip. Ridha Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Marahnya Allah itu terdapat pada marahnya orang tua. Orang jalan wani, orang bakal penak. Baca-baca hati. Itu nanti. Aku lah ngomongin gila aku bisa nangis. Walau orang tua kuat. Aku kecil is bisa ke orang tua. Aku pergi SD wis ning kono. Wis tak ketemu orang tua. Mong dungo. Kulo mangkat ning Yogyo. Wong tua kulo kandhani. Pak Bu, kulo ampun jenengan kirimi duit. Jaluk kiriman apa nih? Manfaatnya kaya mawon saben bangsa. Awake dhewe iki biasa mate kaya wong mati tapi lali mate kaya wong urip. Anakku miftah ning Yogyo Al-Fatihah. Tapi kulo pesen Bu, apa nih? Fatihah mawon ampun ditambahi Yasin. Apa nih? Atene modar aku malahan. Maka hari ini sudah tidak ada anak yang berani dengan orang tuanya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dengan tetangganya, jalin silaturahmi. Senajan tonggomu Kristen, maafi muskilah. Silaturahmi boleh dengan siapapun, termasuk orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Orang mau gara-gara tonggone Muhammadiyah, awakmu eno ribut karo tonggomu. Ojo, kok tonggomu ratahilan, awakmu tahilan, yor apa-apa. Ngapa tonggomu ratahilan, soalnya orang apa. Kowe solawatan, kok tonggomu ra solawatan, ora apa-apa. Ngapa? Ngapa tonggomu ra solawatan? Cangkeme ra dong kok ngapa? Kenapa kita masalahkan? Kalau itu kita lakukan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah di Indonesia akan terjalin dengan baik. Maka sesuai yang dijanjikan Rasulullah, barang siapa bersilaturahmi, satu dipanjangkan umurnya. Ora ngoyo ngono ya ora mau amin ke Bu, Bu. Ah, telat malaikate minggat kesuwen. Moga-moga ganti silaturahmi dalu menika awake dhewe kabeh didawake umure. Digampangke rezekine. Kondur insyaallah lunas utange. Subhanallah. Senajan rong iso lunasi, moga-moga sing utangi lali. Amin.